إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan, kita masuk ke ayat 109. Wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum law yaruddun min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqqu fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala berfirman, wadda itu artinya suka, dari wud artinya ahabba. Kathirun min ahli kitab, banyak dari ahli kitab suka. Suka apa? Lau yaruddunakum, seandainya mereka bisa mengembalikan kalian. Min ba'di imanikum, setelah keimanan kalian. Kuffaron, kembali menjadi kafir. Jadi orang-orang ahli kitab itu merasa suka kalau kaum muslimin kembali menjadi apa? Kafir. Mereka berusaha bagaimana caranya kaum muslimin menjauhi iman. Mereka berusaha bagaimana caranya kaum muslimin meninggalkan iman. Sampai detik ini pun juga sama. Mereka berusaha bagaimana supaya kaum muslimin tidak berpegang kepada Al-Quran, tidak berpegang kepada hadis. Bahkan mereka berusaha bagaimana kaum muslimin benci kepada agamanya sendiri. Berbagai macam mereka caranya lakukan. Dengan media, dengan majalah, dengan banyak, Masya Allah. Iya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran ini, Subhanallah, 1400 tahun lebih Allah sudah menyampaikan itu, bahwa ahli kitab itu, ya terutama orang-orang Yahudi, merasa ingin sekali, merasa suka sekali jika kaum muslimin kembali kepada apa? Kekafiran. Kenapa sebabnya? Allah menyebutkan di sini sebabnya, hasadan min indi anfusihim, karena hasad, karena dengki dari diri mereka. Jadi mereka itu ya menginginkan kaum muslimin kembali kepada kekafiran itu karena hasad, Pak. Karena selama ini orang-orang Yahudi merasa merekalah yang berada di atas apa? Kebenaran. Mereka pengikut Nabi Musa, mereka ini Masya Allah. Ternyata kaum muslimin, Al-Quran, kitab sucinya ternyata tidak pernah berubah sepanjang masa. Langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga. Ternyata yang ada pada kaum muslimin itulah kebenaran. Mereka dengki. Kedengkian itu yang menyebabkan mereka ingin kaum muslimin kembali kepada apa? Kekafiran. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqqu, setelah jelas kepada mereka orang-orang Yahudi itu, ya, kebenaran sudah jelas, akan kebenaran Islam sudah jelas kepada mereka, kebenaran Al-Quran, kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW jelas. Setelah jelas kepada mereka bahwa Islam itu benar, yang dibawa Nabi Muhammad itu benar, Al-Quran itu benar, bukannya beriman tapi marah apa? Dengki. Aneh. Makanya akhirnya kedengkian itulah yang menghalangi banyak manusia dari mengikuti kebenaran. Orang kalau punya sifat pendengki, susah mengikuti kebenaran. terutama apabila kebenaran itu datangnya dari orang yang ia dengki. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin bagaimana bersikap kepada mereka. Maka Allah berfirman, fa'fu wasfahu. Fa'fu, maafkan. Wasfahu, ya. Sof, isfahu artinya, sebagian ulama mengatakan u'fu dan isfahu itu maknanya hampir sama. Sebagian mengatakan isfahu artinya a'ridu, berpalinglah dari mereka. Artinya kamu enggak usah disibukkan dengan perbuatan mereka itu. Dengan disibukkan memikirkan perbuatan mereka yang mereka dengki kepada kaum muslimin, ya. Tidak usah. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah datang membawa perintahnya. Ya, artinya urusannya. Innallaha ya ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah berkata, min fawaidil ayah, dia faidah yang bisa kita petik dari ayat ini. Al-ula, yang pertama, bayanu syiddati adawatil yahud wan nasara lil ummatil islamiyah. Di sini Allah menjelaskan, Pak, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sangat memusuhi umat Islam. Allah yang menjelaskan loh, Pak. Sampai detik ini juga mereka berusaha bagaimana caranya menghalang-halangi umat Islam. Berbagai macam cara digunakan supaya umat Islam itu kembali kepada apa? Kekafiran. Supaya umat Islam murtad. Supaya umat Islam benci kepada agamanya sendiri. Berbagai macam cara. Kenapa? Karena kebencian mereka kepada Islam. Ya. Wa minha, faedah yang kedua. Annal kufra ba'dal Islam yusamma riddah. Kekafiran setelah keislaman itu disebut riddah, murtad. Wa minha annal hasad min sifatil yahudi wan nasara. Wa minha tahrimul hasad. Di antara faedah hadis ini, ayat ini, kata beliau bahwa sifat hasad atau dengki itu sifat orang Yahudi dan Nasrani. Maka dari itu kata beliau, ayat ini menunjukkan haramnya hasad. Apa sih hasad itu, Pak? Hasad itu artinya kita dengki sama orang. Apa tandanya kalau kita dengki sama orang, Pak? Kalau kita dengki sama orang, tandanya hati kita merasa panas kalau mendengar nama orang itu. Kita merasa gak suka dia diberikan apa? Kelebihan. Gak suka. Ini kalau kita ngedengar nama dia, hati kita gak suka. Kalau kita mendengar dia diberikan kelebihan, hati kita panas. Wah, ini tanda berarti hati kita terkena apa? Terkena dengki berarti. Dengki itu biasanya kena sebabnya apa, Pak? Adanya persaingan. Adanya apa? Persaingan. Iblis dengki kepada Adam, tidak, Pak? Karena ada saingan. Sebelum ada Adam, iblis enggak ada saingan. Iblis merasa paling hebat, diberikan keistimewaan dan yang lain-lain, tahu-tahu muncul Adam. Diberikan oleh Allah keistimewaan lagi. Gondok iblis. Ternyata ada yang lebih hebat dari dirinya. Ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, gak mau. Orang Yahudi, orang Nasrani, sebelum datangnya Islam, menganggap mereka lah di atas apa? Kebenaran. Setelah datang Islam, dengki. Kadang begitu, Pak. Kita misalnya ya Pak ya, kita punya dagangan nih, dagangan kita gak ada saingannya nih Pak. Tahu-tahu datang saingan, waduh, udah gitu teman kita sendiri lagi, aduh, mungkin ketemu aja gak mau teguran tuh Pak. Sebel Pak. Kalau gak beriman mungkin pakai santet segala, pakai teluh segala dan yang lainnya. Kenapa? Ada saingan masalahnya Pak. Iya. Sesama ustadz, sesama ulama bisa, bisa Pak. Imam Bukhari dulu, beliau sampai diusir dari Nisafur, diusir dari Bukhara. Sebabnya apa Pak? Ada seorang ulama yang hasad sama dia. Ternyata majelisnya Imam Bukhari jauh lebih ramai. Ternyata Imam Bukhari lebih banyak pengikutnya dari dia. Iya. Bisa saja seorang ustadz ketika ngelihat kok ustadz ini masya Allah ya, kalau hadir dia ini ramai banget yang hadir. Kok saya kalau ngisi kajian cuma datang sedikit. Wah panas tuh Pak, ada hadis panas gitu. Kalau kita merasa panas berarti kita punya sifat apa? Dengki. Iya. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Maka kalau kita mendapatkan di hati kita ada rasa seperti itu Pak, maka segera kita hilangkan. Segera kita hilangkan. Kalau kita dengki sama seseorang, bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya yang pertama, doakan dia. Doakan. Semoga Allah berkahi dia. Makanya disebutkan dalam hadis, ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang mandi di padang pasir. Lalu ada seorang laki-laki melihat sahabat tersebut sedang mandi, dan kebetulan sahabat ini badannya bagus banget Pak. Kulitnya bagus banget. Rupanya dia, laki-laki ini melihat si sahabat yang sedang mandi ini ada rasa dengki. Kok dia diberikan badan yang bagus banget? Lalu dia berkata, aku belum pernah melihat laki-laki yang kulitnya seperti perempuan dari dia. Setelah mandi pulang ke rumah, tahu tuh apa Pak? Langsung sakit, panas. Rupanya anaknya tahu ada laki-laki yang melihatnya. Lapor ke Rasulullah SAW. Dipanggillah laki-laki tersebut. Apa kata Rasulullah? Ala barakta. Kenapa kamu ketika melihat tidak mengucapkan barakallahu fik? Kenapa kamu tidak mendoakan keberkahan? Jadi kalau kita melihat ada orang yang lebih dari kita, doakan keberkahan. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi dia. Semoga Allah berkahi dagangannya, semoga Allah berkahi ilmunya, semoga Allah berkahi hartanya. Ya, insya Allah kalau kita mendoakan gitu Pak, hilang Pak, dengki kita insya Allah hilang. Yang kedua apa caranya supaya menghilangkan kedengkian? Itu kita kasih hadiah. Ya. Kita dengki sama orang, udah. Langsung antum beli buah-buahan apa ya, kasih hadiah kirimin. Insyaallah hilang tuh, Pak. Rasulullah SAW sabda tahadau tahabu. Saling memberi hadiahlah jika niscaya kalian sakit apa? Saling mencintai. Tapi terkadang kalau orang lagi dengki banget Pak, ngasih hadiah tapi dikasih racun biasanya Pak. Saking dengkinya gitu. Ya, seperti halnya yang dilakukan oleh seorang wanita Yahudi kepada Rasulullah SAW. Ya, ngirimin daging kambing tapi sudah diracunin sama. Ya. Ketika ditanya ngeles, apa katanya? Aku cuma ingin menguji benar enggak dia Rasul. Kalau memang dia Rasul, racun ini tidak akan membahayakan dia. Padahal mah dengki, tapi ngeles. Iya. Faedah selanjutnya yang keberapa? Yang kelima. Alimal Yahud wan Nasara annal Islam manqibah azimah limuttabi'i. Sebetulnya orang Yahudi dan Nasrani tahu Islam itu benar. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati apa? Mereka itu hasad, dengki. Tapi tidak semuanya, Pak. Ya, mereka-mereka yang berpikir, yang mempelajari, dan mereka tahu ternyata itu Islam benar, tapi qadarullah mereka tidak mau masuk Islam karena kedengkian. Ya. Wa minha faidah yang keenam, wujubul hadar minal yahud wan nasara. Wajib hati-hati dari yang namanya Yahudi dan Nasrani itu, Pak. Wajib hati-hati. Karena bisa saja mereka mengkhianati kita, ya enggak, Pak? Iya. Walaupun kalau misalnya kita tahu misalnya, Pak ya, si fulan ini orangnya dipercayalah, kemudian kita jadi partner dia dalam bisnis dan yang lainnya, dan ternyata orangnya jujur. Ya, boleh-boleh saja kita bermuamalah dalam masalah yang sifatnya apa? Duniawi, enggak apa-apa, dalam Islam enggak masalah. Tapi yang dilarang oleh Islam itu, Pak, menjadikan dia sebagai teman dekat kita. Teman akrab kita yang kita curcol sama dia. Ya, curhat dan yang lainnya. Ya. Karena Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan bitanah. Bitanah itu teman dekat. Yang kita musyawarah dengan dia, tukar pikiran sama dia. Jangan kamu jadikan bitonah dari selain kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau cuma sebatas berteman saja ya enggak masalah kok. Dalam sebatas muamalah dunia enggak masalah. Berbuat baik kepada tetangga orang yang non muslim enggak masalah, dianjurkan kok. Ya. Wa minha bayan khubthi tawiyyati haula'i alladziina yawadduna lanal kufur. Faedah yang ketujuh, kata Syekh Utsaimin, ya, bahwa mereka menyembunyikan kedengkian di hati mereka. Maka ini menunjukkan orang yang menyembunyikan permusuhan itu lebih berbahaya, Pak, daripada orang yang menampakkan apa? Permusuhan. Kalau orang menampakkan jelas musuh, tapi kalau ada orang yang memperlihatkan di hadapan kita kawan, padahal dia apa? Memusuhi kita. Bahaya ini, Pak. Di depan kita senyum. Di depan kita ahlan wa sahlan. Di belakang kita nikam. Iya, mengerikan, Pak. Makanya ya kita berlindung kepada Allah. Ya, dari musuh seperti itu yang kalau di hadapan kita senyum, matanya melihat kita tapi hatinya mencari kesalahan kita. Ya. Wa minha faedah selanjutnya. Anna haula'i alladziina yawaddunal kufra lil muslimin qad tabayyana lahumul haqq. Falau kanu jahilin bi annal muslimina ala haqqin. Kata beliau, mereka-mereka yang ingin sekali kaum muslimin itu kembali kepada kekafiran, itu karena sudah jelas kepada mereka kebenaran sebetulnya. Sebab enggak mungkin, Pak, orang yang enggak tahu bahwa itu kebenaran menginginkan supaya dia apa? Ya, meninggalkan kebenaran, orang dia enggak tahu. Tapi ketika dia menginginkan supaya kaum muslimin kembali kepada kekafiran, itu dikarenakan sebetulnya mereka tahu bahwa yang dipegang kaum muslimin itu apa? Kebenaran. Ya. Wa min fawaidil ayah, faedah yang kesembilan, kata beliau, mura'atul ahwal wa tatawwurus syari'ah. Hendaknya kita melihat situasi dan kondisi. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah menyuruh kaum muslimin memaafkan orang Yahudi dan berpaling dari mereka. Fa'fu wasfahu. Iya. Artinya, terkadang ada kondisi-kondisi yang kita ya sudahlah, kita maafkan aja. Enggak usah kita gubris, cuekin aja. Tapi terkadang ada kondisi-kondisi kita harus apa? Waspada. Ada kondisi kita harus membalas. Ada kondisi kita harus apa? Perang pemikiran. Bahkan terkadang ketika mereka berani untuk apa? Menyerang kaum muslimin, kita terpaksa juga membalas atau mempertahankan diri secara fisik. Iya. Makanya kita lihat saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, Al-Qur'an itu menempatkan segala macam sesuatu itu pada tempatnya masing-masing. Allah Maha tahu tentang keadaan, situasi dan kondisi. Ketika di Mekah, Allah belum mewajibkan puasa Ramadan. Allah belum mewajibkan jilbab. Allah belum mengharamkan arak. Kenapa, Pak? Karena kondisi dan situasinya belum pas. Ketika mereka akidahnya sudah kuat, disuruh hijrah, ternyata mereka hijrah. Telah siap dengan keimanannya, baru Allah turunkan apa? Perintah puasa Ramadan. Perintah untuk apa? Apa namanya? Berjilbab, haramnya arak. Demikian pula berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya, Pak. Kadar itulah ya akhul Islam. Di saat itu kita harus melihat juga keadaan. Ya. Melihat situasi dan kondisi itu penting, Pak, di dalam berdakwah. Jangan sampai kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, akhirnya apa? Fitnah untuk sebagian orang. Ya. Faedah selanjutnya, wa minha anna dzam innama yaqa'u 'ala man tabayyana lahu al-haq. Wa amal jahil fa huwa ma'dzurun bi jahlihi idza lam yuqassir fi talabil 'ilm. Celaan itu untuk siapa? Kata beliau, orang yang berhak dicela itu orang yang sudah jelas kepadanya kebenaran tapi ditinggalin. Ini yang tercela nih, Pak. Adapun orang yang bodoh, enggak tahu. Enggak paham dia. Maka yang seperti ini dimaafkan selama dia tidak yang selama dia tidak meremehkan menuntut ilmu. Ya kalau misalnya dia enggak tahu, aduh gimana ya saya enggak tahu. Ya namanya enggak tahu gimana lagi, ya udah dimaafin. Cuma masalahnya kalau kamu gak tahu tapi aneh. Kamu gak tahu terus gak mau nuntut ilmu. Aneh itu namanya, Pak. Harusnya kalau kita gak tahu, harusnya apa? Ya nuntut ilmu dong. Maka kalau kita gak tahu, sudah gitu gak mau tahu, tercela gak? Tercela. Iya. Yang tidak tercela itu apa? Kalau dia sadar dirinya tidak tahu, maka dia segera menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang tercela itu juga orang yang sudah jelas kepadanya kebenaran, tahu kebenaran, tapi ia tinggalkan karena dengki kepada pembawa kebenaran atau karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya atau tidak sesuai dengan kepentingan dunianya atau tidak sesuai dengan syahwatnya. Sallallahu alaihi wasallam taala afiyah. Berapa banyak ya orang-orang yang jenis seperti ini, Pak. Tahu kebenaran tapi dia apa? Malah meninggalkan kebenaran tersebut. Iya. Wa minha faidah yang keberapa? 11. Jawazu muhadanatil kuffar idza lam yakun lil muslimina quwwah. Bolehnya muhadanah, mengadakan perjanjian kepada perdamaian dengan orang-orang kafir Artinya kaum muslimin bersikap lembut kepada mereka, bersikap apa namanya, ya. Apabila kita khawatir kepada mudaratnya mereka, misalnya karena mereka punya kekuatan, mereka punya apa? Ya, kekuatan yang luar biasa. Kalau kita apa namanya berusaha untuk menjelaskan kebenaran, berusaha untuk tegar di atas agama, ternyata mereka malah menyakiti kita. Maka enggak masalah kita memperlihatkan sikap lemah lembut dan yang lainnya. Kalau memang ternyata, kata beliau, kalau kaum muslimin dalam keadaan tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi kalau kaum muslimin punya kekuatan, apakah boleh berarti boleh? Ya kita seenaknya apa namanya bersikap kasar kepada orang kafir? Tentu tidak, Pak. Artinya tidak bisa difahami demikian dari ayat ini. Sebab kalau kita melihat, ya, Rasulullah SAW membedakan antara jenis orang kafir dengan orang kafir. Ada jenis orang kafir yang memang sengaja memerangi kaum muslimin, mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Yang seperti ini, ya kita keras lagi. Ada jenis kaum muslim, apa, orang kafir yang mereka disebut dengan ahli zimmah, zimmi. Maka Allah membolehkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Ada juga jenis musta'man yang diberikan keamanan oleh kaum muslimin. Ini pun juga kita harus pelihara mereka. Jangan sampai diambil hartanya dan yang lainnya. Ada lagi jenis orang kafir mu'ahad yang mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin. Seperti di zaman sekarang, di mana negara-negara itu sudah ada perjanjian untuk tidak saling apa? Menyerang. Berarti orang-orang kafir di zaman sekarang masuknya kafir apa? Mu'ahadun, yang mengadakan perjanjian untuk tidak saling apa? Menyerang. Maka yang seperti ini pun juga enggak boleh diganggu. Rasulullah sabda apa? Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad yang sedang dalam perdamaian kaum dengan kaum muslimin, maka ia tidak akan mencium bau surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Makanya ayat-ayat yang menyebutkan perangi orang kafir, ini untuk siapa? Orang kafir yang mana dulu? Yang dimaksud ayat-ayat perangi orang kafir itu yaitu orang-orang kafir yang memerangi kita. Adapun orang kafir yang tidak memerangi kita, enggak boleh kita perangi. Iya. Islam itu, Pak, bukan agama perang. Justru Islam itu sangat mendahulukan apa? Perdamaian. Ya. Makanya dahulu peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan Persia atau dengan Romawi, sebelumnya diajak dulu untuk berdakwah enggak? Apa namanya? Didakwahi dulu enggak, Pak? Didakwahi dulu. Diingatkan dulu. Iya. Bahkan kaum muslimin itu kalau mereka akhirnya mengadakan perjanjian, "Dahlah kita damai aja gimana?" Diterima sama mereka. Iya. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Wa minha faedah selanjutnya. Isbatul hikmah lillahi azza wa jal, penetapan akan hikmahnya Allah. Di mana di sini Allah memerintahkan kaum muslimin untuk memaafkan dan berpaling sampai Allah mendatangkan perintahnya. Aminha thubut al-qudrah lillah, penetapan bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Faedah selanjutnya, Bapak sekalian, wa minha, kata Syekh Utsaimin, Bisharatul mu'minin bi anna Allah subhanahu wa ta'ala sayughayyiru halahum al-muqtadiyah lil-'afwi was-safhi. Kabar gembira kepada kaum mukminin bahwasanya Allah akan merubah keadaan mereka. Ya. Yang tadinya lemah Allah akan berikan kepada mereka kekuatan. Dan ternyata janji Allah itu benar. Maka kaum muslimin pun oleh Allah berikan kekuatan sehingga mereka mempunyai daulah dan syaukah. Bahkan negara adikuasa di zaman itu Persia dan Romawi dikuasai oleh kaum muslimin, diberikan oleh Allah SWT kekuatan. Wa minha faedah selanjutnya kata beliau, ittiba'ul hikmah fid da'wati ila Allah bisabr. Hendaknya dalam berdakwah kepada Allah itu gunakan sabar. Wal musabarah, dan terus bersabar. Hatta yatahaqqaqan nasru, sampai betul-betul terrealisasi kemenangan. Ya, siapapun yang bersabar, yang berdakwah, Pak, saya, antum semua, kita, siapapun, jangan sampai dalam berdakwah itu tergesa-gesa. Tergesa-gesa maksudnya apa? Tergesa-gesa ingin melihat hasil. Salah. Kalau dakwah tujuannya ingin segera melihat hasil itu salah. Jadi gimana dong? Dakwah itu yang penting sesuai dengan manhaj metode para nabi dan rasul. Masalah hasil itu urusan Allah. Makanya antum lihat berapa nabi yang dakwahnya ternyata Allah berikan kepada mereka kerajaan dan daulah. Enggak banyak. Nabi Nuh 950 tahun, Pak, berdakwah. Iya. Ternyata pengikutnya cuma 80 orang. Itu 950 tahun, bayangkan. Makanya kita itu dalam berdakwah yang kita pikirkan bagaimana saya menyampaikan kebenaran dengan cara yang terbaik. Masalah hasil sudah urusan Allah, urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdakwah itu tujuannya menyampaikan risalah, menyelamatkan orang dari apa? Ya, kesyirikan, neraka jahanam. Kalau ada orang yang menolak dakwah kita, ya kita memuji Allah, ya gimana lagi? Allah belum beri dia hadiah apa hidayah. Kalau ada orang yang menerima dakwah kita, ya alhamdulillah. Makanya seorang da'i itu, Pak, dia tidak tertipu dengan banyaknya orang yang ya mengikuti dia, enggak. Karena bagi dia adalah yang terpenting manusia dapat hidayah, alhamdulillah. Kalau ada orang sudah didakwahi enggak mau dapat hidayah, ya sudah. Inilah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Maka dari itu butuh kesabaran, penting kesabaran. Jangan mudah tertipu dengan banyaknya jumlah dan pengikut. Ingat dahulu kaum muslimin kalah di perang Hunain gara-gara berbangga dengan jumlah banyaknya apa? Jumlah. Iya. Baik, kita lanjutkan ayat selanjutnya, ayat 110. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimu sholata wa atu zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah salat dan bayarlah zakat dan apa-apa yang kalian persembahkan untuk diri kalian dari kebaikan, kalian akan mendapatkan balasannya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian lakukan. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian menyuruh kaum mukminin, Pak, untuk memperhatikan dua hal. Yang pertama, mendirikan apa? Sholat. Yang kedua apa, Pak? Bayar zakat. Banyak sekali ayat yang memerintahkan kita untuk dirikan sholat, bayar zakat. Dirikan sholat, bayar zakat. Kenapa sih sholat itu selalu diiringi dengan bayar zakat? Sholat, bayar zakat. Sholat, bayar zakat. Kata apa? Kata Syekh Utsaimin, sholat itu amalan badan yang paling agung. Sedangkan zakat itu amalan harta yang paling agung. Maka Allah menggabungkan dua perkara tersebut. Ya, antara amalan yang paling agung dari sisi badan dan amalan yang paling agung dari sisi apa? Harta. Dirikan sholat, bayar zakat. Dan kalau kita perhatikan, Pak, mendirikan sholat dan membayar zakat itu sebetulnya pintu kebaikan. Ya. Sholat. Bukankah Allah mensifati dalam Al-Quran bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Iya enggak? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau ada orang yang menjaga sholatnya, berarti dia sudah punya apa? Tameng, perisai yang sangat kokoh, ya, dari perbuatan keji dan mungkar. Sementara membayar zakat itu pintu-pintu kebaikan. Makanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan pintu-pintu kebaikan, Rasulullah menyebutkan yang pertama apa? Hah? Puasa. Yang kedua apa? Sedekah. Zakat termasuk sedekah enggak, Pak? Termasuk sedekah, Masya Allah. Makanya kalau kita gabungkan ini, Pak, kita sholat, kita perhatikan sholat, kita juga zakat, maka pada waktu itu sama saja kita sudah mempunyai dua kekuatan. Kekuatan untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, dan kekuatan untuk beramal soleh. Maka kalau berkumpul padanya dua kekuatan ini, Masya Allah, luar biasa sekali dalam hidup kita. Wa aqimus sholat. Dirikan sholat. Wa atuz zakah. Dan bayar zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Dan apa-apa yang kalian persembahkan untuk diri kalian sendiri. Min khairin, dari kebaikan. Apa yang dimaksud dengan kebaikan di sini, Pak? Ya. Di sini Allah menyebutkan kebaikan ini secara mutlak. Maka masuk padanya kebaikan yang bersifat harta dan kebaikan yang bersifat amal. Makanya orang Arab, Pak, seringkali menyebut khair itu untuk harta juga. Tapi khair pun juga untuk amalan soleh. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya secara nakirah, min khairin. Untuk apa? Supaya mencakup semua makna-makna tadi. Baik yang sifatnya harta maupun amalan saleh. Maka Allah mengatakan apa? Dan apa-apa yang kalian persembahkan untuk diri kalian. Allah mengatakan yang kalian persembahkan untuk diri kalian. Berarti artinya sholat yang kamu lakukan itu adalah kebaikan untuk kalian. Zakat yang kalian bayarkan itu pun juga adalah kebaikan yang kalian persembahkan untuk kalian. Adapun Allah, Allah diuntungi tidak dengan sholat? Enggak. Allah diuntungi tidak dengan zakat? Tidak. Allah tidak merasa diuntungkan dengan ketaatan, Pak. Allah pun juga tidak dirugikan dengan kemaksiatan. Maka ketaatan yang kita lakukan, keuntungannya buat siapa? Ya, buat kita. Kemaksiatan yang kita lakukan, kerugiannya buat siapa? Ya, buat kita juga. Makanya Allah mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. jika kalian berbuat baik, maka kalian berbuat baik untuk kalian sendiri. Wa in asa'tum falaha. Dan jika kalian berbuat buruk, maka kalian berbuat buruk pun untuk diri kalian sendiri juga. Allah tidak diuntungkan dengan ketaatan kita. Allah pun tidak dirugikan sama sekali dengan apa? Kemaksiatan kita. Maka Allah mengatakan, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi." Ya. Maka apa-apa yang kalian persembahkan untuk diri kalian dari kebaikan, kalian akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, Pak, kalau kita melihat balasan-balasan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, Allah selalu memberikan balasan itu bukan dengan yang semisal yang sifatnya ketaatan itu, Pak. Iya. Kalau itu sifatnya keburukan, Allah berikan dosa yang sama. Tapi kalau itu kebaikan, Allah berikan apa? Lebih. Kata Rasulullah SAW apa? Idza hammal 'abdu bihasana, kalau seorang hamba berniat berbuat baik, lalu ia jadi mengamalkan, maka Allah tuliskan untuk dia 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu, masyaallah. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah, jika kalian menolong Allah, balasannya apa? Satu atau dua? Dua. Yansurkum, maka Allah akan tolong kamu. Kemudian apa? Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan kaki kamu di atas agamanya. Lihat, jika kamu menolong Allah, artinya menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kamu juga. Tapi Allah tidak mengatakan sampai situ. Allah tambahkan lagi, dan Allah akan kokohkan kaki kamu di atas agamanya. Dapat dua. Ketika Rasulullah bersabda, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jaga Allah, niscaya kamu, niscaya Allah akan menjaga kamu. Jaga Allah, niscaya kamu akan mendapati Allah di hadapanmu. Lihat, kalau kita menjaga Allah, Allah berikan dua. Yang pertama, Allah akan menjaga kita. Artinya menjaga badan kita, harta kita, agama kita, dunia kita, akhirat kita. Yang kedua apa? Kalau kita menjaga Allah, maka Allah bersama kita. Tajidhu tujahaka, kamu akan mendapatkan Allah ya di hadapanmu. Artinya Allah akan membantu kita, menolong kita. Allah akan memberikan kepada kita taufik dan yang lainnya. Masya Allah, Pak. Lihat, Pak. Tadi saya katakan, Allah tidak butuh kepada amalan soleh manusia. Butuh? Tidak butuh. Tapi kalau manusia beramal soleh, Allah kasih lebih. Kalau kita biasanya ngasih upah itu sama siapa? Sama orang yang menguntungkan kita, ya enggak? Kalau dia enggak nguntungin saya, ngapain saya ngasih dia? Allah Subhanahu wa taala tidak diuntungkan oleh amalan soleh kita. Karena amalan soleh itu buat si hamba itu sendiri. Tapi kalau si hamba beramal soleh, Allah kasih lebih. Padahal Allah tidak diuntungkan. Masya Allah, subhanallah, ikhwatul Islam. Itu menunjukkan akan kasih sayang Allah yang luar biasa ya, Afin. Ya, kepada hamba-hambanya. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian amalkan. Ketika Allah mengatakan, dirikan sholat, maka Allah mengatakan, Allah melihat perbuatan kamu. Berarti Allah mengawasi sholat kamu loh. Ini menunjukkan, Pak, kalau kita sholat dan kita merasa Allah melihat kita, insya Allah sholat kita khusyuk. Insya Allah. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril, mal ihsan, apa itu ihsan? Apa kata Rasulullah? Anta'budallaha ka'annaka tara. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Jika kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah yang melihat kamu. Artinya kita merasa diri kita apa? Dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Maka di sini Allah mengatakan, sesungguhnya Allah melihat perbuatan kamu. Maka ketika kita sholat dan merasa dilihat oleh Allah, kita akan melakukan sholat sebaik mungkin, sekhusyuk mungkin. Antum kalau lagi ujian, ujiannya ujian praktek, pengawasnya 5 orang, kira-kira gimana Pak? Hah? Waduh, diawasi ini. Ya. Kira-kira antum berbuat baik sebaik-baiknya enggak? Tidak. Pasti. Kenapa? Karena kita ingin dapat nilai gede gitu kan. Kita sholat, langsung pengawasnya Allah Jalla Jalaluh. Maka kita berusaha dong semaksimal mungkin, sebaik-baik mungkin, supaya dapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ya akhul Islam, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Allah melihat perbuatan kamu. Maka semua amalan soleh itu perbuatan kita. Maka di saat kita beramal soleh, selalulah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita akan menjadi orang yang ya berhasil dalam beramal soleh. Taib, dari ayat ini kata Syekh Utsaimin kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, wujubu iqamatis shalah, wajibnya mendirikan salat. Wa wujubu itaiz zakah, dan wajibnya membayar zakat. Kalau zakat hanya untuk orang-orang yang mampu saja. Adapun orang yang tidak mampu, ya tidak ada kewajiban apa? Zakat. Wa minha anna salata awqat minaz zakah. Ayat ini menunjukkan bahwasannya salat itu lebih ditekankan dari zakat. Ini lebih berat, lebih besar. Kenapa? Karena Allah mendahulukan salat dulu baru apa? Zakat. Dirikan sholat, bayar apa? Zakat. Dan orang yang betul-betul mendirikan sholat pasti bayar zakat, Pak. Pasti apa? Bayar zakat, pasti itu. Iya. Tapi orang yang bayar zakat mungkin enggak betul-betul menjaga sholat. Belum tentu. Ada orang rajin sedekah, rajin zakat, tapi sholatnya belang-belang. Iya Pak. Iya. Saya pernah ketemu sama orang kaya banget. Dia ternyata sehari semalam itu sholat cuma 2 rakaat aja Pak. Bukan 5 waktu, bukan. 2 rakaat. Tapi setiap tahun dia menghajikan orang, mengumrohkan orang puluhan. Termawannya banget gitu loh Pak. Cuman sayang sholatnya cuman 2 rakaat. Ketemu sama saya tanya, kenapa Pak kok cuman 2 rakaat? Bukannya sholat 5 waktu. Daripada saya terpaksa Ustaz, mendingan saya 2 rakaat tapi ikhlas. Betul-betul apa namanya, dari keriduan hati. Daripada saya 5 waktu terpaksa, saya enggak enak dong sama Allah. Masa saya sholat terpaksa? Kayaknya sih benar ya. Masya Allah. Ya, akhirnya saya tanya, Pak, Bapak dapat kekayaan seperti ini pakai kerja keras apa santai-santai, Pak? Ya kerja keras lah. Saya datang dari kampung ke Jakarta ini cuma modal dengkul. Saya kerja keras sampai saya punya duit banyak seperti itu. Tuh lihat Pak, Bapak untuk dapat duit banyak aja harus kerja keras. Masa mau dapat surga Bapak gak mau kerja keras? Mikir dia, iya juga ya.